Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasanya, kita akan melanjutkan kajian Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang kali ini memasuki bab 118, yaitu babun istihbabul qamis, bab anjuran mengenakan baju panjang atau gamis. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القميص رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, diriwayatkan dari Umm Salamah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, nama lengkapnya Hindun bintu Abi Umayyah, salah seorang dari ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qalat, beliau mengatakan, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-qamisu. Baju atau pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah gamis. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih mencintai baju gamis karena astar, lebih dapat menutup aurat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena baju tersebut baju yang sangat simple, sebab hanya satu bagian saja, ketika dikenakan oleh seseorang selesai langsung, lebih simple, kemudian lebih dapat menutup apa? Aurat. Jadi inilah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai baju gamis. Tapi bukan berarti di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam enggak ada baju lain selain gamis. Ada sarung, ada izar, rida, selendang, ada ya. Dan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ada yang mengenakan gamis, ada yang juga pakai sarung. Kalau pakai sarung otomatis harus pakai atasan, ya kan? Selain sarung. Kalau gamis tidak, sekali pakai. Karena dia hanya satu bagian saja. Nah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai mengenakan apa? Gamis. Nah. Tentu sesuatu yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang baik. Jelas bukan hal yang tercela, oleh karena itu kita tidak boleh membenci orang yang memakai gamis. Tidak ada dasarnya, tidak ada alasannya. Jangan juga dikatakan ke Arab-Araban, so alim, so ini, tidak. Karena itu lebih dapat menutup apa? Aurat, dan lebih menampakkan ciri khas keislaman. Dan kita harus bangga dengan keislaman kita. Karena tidak ada agama sebaik Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguh sangat ironis kalau orang-orang yang pakai gamis dicela, dihina, dilecehkan, sementara orang-orang yang selalu mengumbar aurat pakai pakaian yang pendek malah dipuji, dianggap kekinian, modern. Tidak ada istilah modern kalau pakaian tersebut melanggar syariat. Kalau pakaian tersebut malah menampakkan apa? Aurat. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, pantas dan layak bagi kita untuk juga mencintai dan menyukai apa yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pakaian gamis juga tidak masuk dalam kategori syuhrah. Karena pakaian ini adalah pakaian yang syar'i, pakaian yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Orang sudah tidak asing lah dengan pakaian gamis. Hanya satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di bawah bab ini. Kemudian beliau menyebut bab lainnya, bab yang ke-119. Qala babun sifatu tulil qamis wal kum wal izar wa tarfil imamah. Bab sifat panjangnya gamis dan lengan gamis atau lengan baju, wal izar serta kain sarung, wotor fil imamah dan ujung imamah atau sorban, watahrimu isbali syai'in min dzalika ala sabilil khuyala'i wa karahatuhu min ghairi khuyala, dan haramnya isbal dalam sesuatu yang disebutkan tadi, isbal dalam gamis, dalam lengan, dalam kain sarung, bahkan dalam imamah, ala sabilil khuyala, karena sombong, wa karahatuhu, dan makruhnya isbal, min ghairi khuyala, jika tanpa ada kesombongan. Kita akan bahas bab ini melalui hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadis pertama, an Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Asma bintu Yazid Al-Ansariyah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan, kana kumu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusul. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Adalah panjang lengan gamis atau baju yang dikenakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ila rusuk, sampai pada pergelangan. Pergelangan tangan. Jadi tidak melewati apa? Pergelangan, tidak sampai menutup jari. Ya, telapak tangan tidak, tapi sampai pergelangan. Kalau melewati pergelangan, masa masuk, maka masuk dalam kategori apa? Isbal. Ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kemudian beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan. Ini sifat lengan baju Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang secara keindahan pun nampak indah kalau seseorang ya panjang lengan bajunya hanya sampai di pergelangan tangan. Coba kalau seandainya sampai menutupi telapak tangan, kan kelihatannya jelek. Bahkan bisa jadi dikira eluh tidak punya telapak tangan. Apalagi kalau cuma satu telapak tangan yang kanan yang panjang, ya sampai menutupi apa? Telapak tangan, sementara yang kiri sampai pergelangan tangan. Kan lucu jadinya. Nah, jadi secara keindahan pun pas, ya. Lengan baju, ya, panjangnya sampai pergelangan. Dan seperti inilah panjang lengan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hadis kedua, qala wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai menutupi mata kaki seperti nanti akan dijelaskan, khuyala karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Jadi enggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna izari yastarhi ila an ata'ahadahu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku ini yastarhi, selalu melorot ke bawah. Ila an ata'ahadahu, hanya saja aku selalu menjaganya. Jadi setiap kali melorot ke bawah dipaikin lagi, tidak dibiarkan terus-terusan menutupi apa? Mata kakinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau bukanlah termasuk orang yang suka menjulurkan pakaiannya atau bajunya sampai menutupi mata kakinya khuyala, karena sombong. Nah, dan satu hal yang perlu untuk digarisbawahi adalah kata-kata yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar, illa an ata'ahadahu, hanya saja aku selalu apa? Menjaganya. Setiap kali melorot sampai menutupi mata kaki selalu ditaikin lagi, jadi tidak dibiarkan. Berarti pada asalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang tidak memanjangkan kain bajunya atau kain sarungnya sampai menutupi mata kaki. Hanya ketika beliau pakai kain sarung itu suka apa? Melorot. Yastarhi. Namun beliau sekali lagi apa? Menjaganya, tidak membiarkannya. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan rekomendasi kepadanya bahwa engkau bukanlah termasuk orang yang melakukan hal tersebut karena apa? Sombong. Nah, hadis riwayat Bukhari wa rawa muslimun ba'dahu, dan Imam Muslim pun meriwayatkan sebagiannya. Taib, hadis ketiga masih ada hubungannya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya karena sombong. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kain sarung atau pakaian, ya, atau masuk juga sirwal. Nah, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan kain sarungnya sampai menutupi mata kaki batron, karena sombong. Hadis kedua dan hadis ketiga, ini keterangan tentang orang yang memanjangkan kain sarungnya atau kain bajunya hingga menutupi mata kaki karena apa? Sombong. Ya. Dua hadis ini sebut dua hadis yang muqayyad. Yang apa? Muqayyad, terikat. Yaitu karena apa? Sombong. Kita baca berikutnya, hadis keempat. Wa anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Rawahu al-Bukhari. Masih dari sahabat Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang ada di bawah dua mata kaki minal izar dari kain sarung fa finnar, maka ancamannya adalah neraka. Di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Di sini tidak ada penyebutan kata khuyala atau apa? Sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara mutlak apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung atau juga apa? Pakaian, baju atau celana, fa finnar, maka itu di neraka. Maka hadis yang ketiga ini disebut hadis yang mutlak. Disebut hadis yang mutlak. Baik, selanjutnya satu hadis lagi. Hadis yang kelima. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, thalathatun, ada tiga golongan. La yukallimuhumullahu yaumal qiyam. Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak akan melihat kepada mereka. Wala yuzakihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alimun, bahkan bagi mereka azab yang pedih. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha miraran. Lalu kata sahabat Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus membaca sabdanya ini, thalatha miraran, diulang-ulang sampai tiga kali. Qala Abu Dzar, kemudian sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah, sungguh rugi, tidak ada untungnya tiga golongan itu. Man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah al-musbil, orang yang memanjangkan kain sarungnya atau pakaiannya, bajunya atau celananya sampai menutupi mata kaki karena sombong. Karena sombong. Qala wal mannanu, kemudian yang ketiga adalah al mannan, orang-orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya. Wal munfiku sil'atahu bil halfil kadhibi, dan yang ketiga adalah orang yang menaikkan harga barang dagangannya bil halfil kadhib, dengan sumpah yang dusta. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, kemudian dalam riwayat lain milik Imam Muslim, al-musbilu izarahu, yang memanjangkan kain sarungnya hingga melewati mata kaki karena sombong. Hadis yang kelima ini ada penyebutan al-musbil. Al-musbil sekali lagi artinya adalah orang yang memanjangkan kain sarungnya atau kain bajunya, ya, gamisnya atau celananya karena apa? Sombong. Berarti hadis yang kelima ini hadis yang apa? Muqayyad. Kalau kita simpulkan hadis-hadis tentang isbal ini, maka ada dua. Pertama, hadis yang muqayyad. Kemudian yang kedua, hadis yang mutlak. Hadis yang muqayyad itu adalah hadis yang ada penyebutan kata sombongnya, karena sombong. Ini yang mutlak. Adapun yang muqayyad, ini yang muqayyad. Adapun yang mutlak, yang tidak ada kata apa? Sombongnya. Rasulullah SAW hanya memberikan ancaman, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa yang ada di bawah kedua mata kaki dari kain sarung, fafinnar, maka ancamannya neraka. Ini yang mutlak. Oke. Ini yang mutlak. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada kaidah dalam usul fikih, hamlul mutlak alal muqayyad. Membawa nas-nas yang mutlak kepada yang muqayyad, sehingga yang diamalkan itu yang muqayyad. Adapun yang mutlak sudah tidak diamalkan lagi karena sudah dibawa kepada yang muqayyad. Kaidah ini benar, ya, kaidah ini benar. Tetapi kata para ulama usul fikih, ya, kaidah ini bisa diamalkan ketika sebab dan hukumnya sama. Ketika sebab dan hukumnya sama. Terkait dengan hadis-hadis isbal, ternyata sebab berbeda dan hukumnya pun berbeda. Sebab yang pertama, bila kita lihat hadis-hadisnya secara keseluruhan, yang memanjangkan mataka, yang memanjangkan atau yang isbal karena apa? Sombong. Ini sebab pertama. Yang kedua, yang isbal karena tidak sombong. Gak ada penyebutan apa? Sombong, ya enggak? Ini berarti sebab sudah berbeda. Kemudian yang kedua, hukumnya pun berbeda. Kalau yang isbal karena sombong, maka hukumannya apa? Ada berapa? Ada empat. Satu, tidak akan dilihat oleh Allah. Dua, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Tiga, tidak akan disucikan oleh Allah. Empat, akan mendapatkan azab yang pedih. Berarti empat, hukuman yang diberikan kepada orang yang musbil karena sombong. Adapun yang memanjangkan atau yang isbal tidak atau bukan karena sombong, maka hukumannya apa? Hah? Terkena apa? Api neraka. Apakah seluruh tubuhnya? Tidak. Hanya bagian yang itu saja. Berarti dari mata kaki ke bawah. Ya. Itu yang terkena ancaman apa? Api neraka. Maka sebabnya berbeda, hukumannya pun berbeda. Ketika sebab dan hukumnya berbeda, tidak bisa yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Karena kaidah itu hanya berlaku ketika sebab dan hukumnya sama. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hadis yang muqayyad diamalkan, hadis yang mutlak pun diamalkan. Berarti tidak boleh melakukan isbal baik karena sombong ataupun karena tidak sombong. Diamalkan semuanya. Ya. Karena sebab masing-masingnya berbeda, hukum masing-masingnya pun berbeda. Nah, kebanyakan orang hanya menerapkan kaidah bahwa kalau ada nas-nas dalil-dalil yang mutlak, maka harus dibawa kepada yang muqayyad. Padahal tidak berarti sampai di situ. Para ulama usul menjelaskan ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah apa? Bahwa kaidah tersebut bisa diamalkan kalau sebab dan hukumnya sama. Ya. Dan kalau berbeda enggak bisa. Enggak bisa diamalkan. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan kalimat bahwa yang mutlak mesti dibawa kepada yang muqayyad. Kita tidak menyalahkan kaidah itu. Benar, kaidah itu ada dalam usul fikih, tetapi ada catatannya, ada syaratnya. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tetap ya termasuk dosa besar memanjangkan kain sarung, ya, atau gamis atau celana sampai menutupi mata kaki. Nah, berikutnya hadis yang ketujuh. Qala wa an Abi Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ra'aitu rajulan yasduru an-nasu an ra'yihi wa la yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Abu Jurai Jabir bin Sulaim mengatakan, saya pernah melihat ada seorang laki-laki yang selalu diikuti pendapat-pendapatnya oleh manusia. La yaqulu syai'an illa sadaru anhu. Di mana ia tidak mengucapkan sesuatu melainkan diambil, diikuti pendapatnya. Qultu man hadza? Aku pun bertanya ya kepada orang-orang, siapa sih orang itu? Siapa laki-laki itu? Qalu, mereka menjawab, Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Qultu, kemudian kata Abu Jurai Jarimin Sulaim, alaikas salamu ya Rasulullah, atasmu kesejahteraan wahai Rasulullah. Marrotai, aku katakan kalimat ini dua kali. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, la taqul alaikas salam, jangan engkau ucapkan alaika assalam. Alaikas salamu tahiyatul mauta, karena alaikas salam itu penghormatan bagi yang sudah mati. Ya. Qul assalamu alaika, tapi ucapkan olehmu assalamu alaika. Jadi jangan kebalik, jadi jangan alaikas salam, tapi assalamu alaika. Jangan alaikumussalam, tapi assalamu alaikum. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau kita mengucapkan salam kepada seseorang, maka cukup dengan mengucapkan assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh, kalau mau ditambahin. Kalau kebanyakan orang, ya kepada banyak orang, maka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kaidah bahasa Arab memang demikian. Assalamualaikum itu untuk jamak, untuk banyakan. Kalau kepada satu orang, assalamu alaika. Ya. Jadi tidak masalah kita misalnya ketika chat seseorang. Sekarang kan zaman mudah ya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan assalamu alaika. Ya, assalamu alaika. Atau kalau ketemu misalnya dengan seseorang, kita ucapkan kepadanya assalamualaikum warahmatullahi, tidak salah. Ya. Gimana kalau pakai assalamualaikum juga tidak mengapa, assalamualaikum warahmatullahi, tidak apa-apa. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kul assalamualaikum, ini dalilnya yang membolehkan assalamualaikum untuk kita ucapkan kepada seseorang. Ucapkan olehmu assalamu alaika. Qala qultu anta Rasulullah. Kemudian kata Abu Jurai Jabir bin Sulaim, apakah engkau Rasulullah, utusan Allah? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Alladhi idza asabaka darrun fada'autahu kashafahu anka, yaitu zat yang apabila menimpakan mudarat kepadamu, kemudian engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menghilangkan mudarat tersebut darimu. Wa idza asabaka amu sanatin fada'autahu anbataha laka, dan dia Allah adalah zat yang apabila menimpakan kepadamu paceklik, ya, lalu engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu. Wa idza kunta bi ardi qafrin aw falatin fadhallat rahilatuka fada'autahu raddaha 'alaika. Dan dia adalah zat yang apabila engkau sedang berada di ardi qafrin, gurun pasir, aw falatin atau tanah lapang, kemudian fadhallat rahilatuka, kendaraanmu hilang, fada'autahu, lalu engkau berdoa kepadanya, raddaha 'alaika, niscaya dia akan mengembalikannya kepadamu. Qala qultu ahad ilayya. Qultu ahad ilayya. Kemudian kata Abu Jurai Jabir bin Sulaim, sampaikan nasihat kepadaku. Sampaikan nasihat kepadaku. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tasubanna ahadan. Jangan sekali-kali engkau mencela ya, seseorang. Kalimat singkat. Ya. Jangan sekali-kali engkau mencela seseorang. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Kata Abu Jurai Jabir bin Sulaim, setelah aku mendapatkan nasihat ini, maka aku tidak pernah mencela seorang pun. Yang merdeka, tidak juga yang budak. Bahkan tidak mencela ba'iran, unta. Tidak juga mencela kambing. Enggak mencela manusia, tidak juga mencela binatang. setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW, la tasubanna ahadan, jangan sekali-kali engkau mencela seorang pun. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kemudian nasihat lainnya yang disampaikan oleh Rasul adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan. Ya. Wa antukallima akhaka wa antamun basitun ilaihi wajhuk. Dan hendaknya ketika engkau berbicara dengan saudaramu, maka engkau tampakkan wajahmu kepadanya dengan penuh keceriaan. Munbasit. Inna dzalika minal ma'ruf, sebab yang demikian itu termasuk kebaikan. Ya. Warfa izaraka ila nisfis saq. Lalu nasihat lainnya kata Rasulullah, angkat kain sarungmu hingga nisfis saq, pertengahan betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain, kalau engkau tidak mau maka angkat kain sarungmu ilal ka'bain, hingga di atas mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal mukhayyalah, jauhi olehmu isbal, memanjangkan kain sarung hingga menutupi mata kaki, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai kesombongan. Ya. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Lalu kata Rasulullah, jika ada seseorang yang mencelamu, wa'ayyaraka, dan memakimu dengan sesuatu yang dia ketahui ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu, maka jangan sekali-kali engkau membalasnya dengan memakinya, bima ta'lamu fihi, dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Ya. Fa'innama wabalu dhalika alaihi, karena sesungguhnya akibatnya akan kembali kepadanya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi bi isnadin hasan sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidhi dengan sanad yang sahih. Kemudian Imam Tirmidhi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, pesan-pesan yang sangat bermanfaat. Pesan-pesan yang sangat baik sekali. Di antara pesan itu pertama tentang tidak boleh mencela seorang pun, ya. Tidak boleh mencela seorang pun, dan celaan itu biasanya keluar karena melihat sebuah kekurangan. Ya, karena melihat sebuah kekurangan. Perlu untuk kita sadari bersama bahwa kita semua memiliki kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Jadi ketika mau mencela seseorang, hendaknya kita sadar diri terlebih dahulu. Ya. Kalau kita cela orang lain dengan kekurangannya, maka kita juga memiliki kekurangan yang bahkan mungkin lebih parah daripada orang yang hendak kita cela. Jadi tahan. Ya, tidak perlu mencela. Nah, sahabat ini Jabir bin Sulaim ketika mendapatkan pesan yang seperti itu dari Rasul, maka selama hidupnya ia menghindari, ya, tindakan mencela. Ya, tidak hanya mencela manusia, bahkan binatang pun tidak pernah dia cela. Nah. Kemudian pesan dan nasihat lain adalah tidak meremehkan kebaikan. Ya. Karena setiap kebaikan pasti memiliki nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebaikan itu ada nilainya, maka tidak pantas bagi kita untuk menghinanya, merendahkannya. Nah, karena apapun, ya, jenis kebaikan bagi seorang muslim adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak boleh untuk diabaikan. Nah. Kemudian pesan lainnya adalah ketika berbicara dengan seseorang, maka hadapkan wajah dengan penuh keceriaan. Jangan menggambarkan kesedihan, apalagi menampakkan kemarahan, emosi, ya, tapi selalu bicara dengan penuh, ya, keceriaan di wajah. Tentu ini akan membuat senang siapapun yang diajak bicara. Nah, beda kalau ketika kita berbicara dengan saudara kita menggambarkan kesedihan, wah, ya, keruwetan yang ada, ini kan bisa bikin gimana gitu, bisa bikin baper orang yang diajak bicara, ya kan? Jadi nggak perlu seperti itu, ya. Nah, kalaupun kita sedang menghadapi masalah emosi di rumah, ya, ketika kita keluar rumah ketemu dengan teman, kemudian bicara dengannya, maka bicaralah secara normal, ya, dengan wajah yang berseri, walaupun sebenarnya sedang apa? Emosi, sedang membara, ya, di dalam dada, tetap tampakkan, ya, kelembutan. Nah, kemudian nasihat lain yang ada kaitan dengan bab yang sedang kita bahas adalah irfa izaroka, angkat kain sarungmu hingga pertengahan betis, kalau tidak mau, ya, di atas apa, mata kaki. Jangan sampai menutupi mata kaki, karena sesungguhnya itu kesombongan. Ini juga pernyataan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alasan orang, ya, ketika menjulurkan kain sarungnya atau kain celananya sampai menutupi mata kaki, maka tetaplah itu disebut apa? Kesombongan. Jangan sampai ada seseorang dengan entengnya dan percaya, penuh percaya diri, mengatakan saya melakukan ini tidak dalam rangka menyombongkan diri. Ya, sekedar memanjangkan saja, menutupi mata kaki saja, kata Rasulullah, itu adalah apa? Kesombongan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai itu. Ya, Allah tidak menyukai itu. Ini nasihat Rasulullah SAW yang ada hubungan dengan bab. Apalagi kita sudah tahu hukumnya, ya, baik yang sombong ataupun yang tidak sombong, ada hukumannya tersendiri. Semuanya masuk dalam kategori dosa besar, ya, masuk dalam kategori dosa besar karena ada ancaman di dunia dan hukum di akhirat. Jelas. Nah, kemudian nasihat terakhir soal mencaci maki, ya, soal mencaci maki, kita tidak perlu membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama, ya, atau waliyadzubillah kalau dengan kejelekan yang lebih tinggi tingkatannya. Idfa billati hiya ahsan, cegahlah kejelekan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kejelekan tidak perlu dibalas dengan kejelekan, cukup bagi kita untuk tetap melakukan kebaikan, sehingga kebaikan itu akan dapat menutupi dan bahkan mengalahkan apa? Kejelekan. Khudzil afwa, kata Allah, berilah maaf. Wa'mur bil ma'ruf wa'aridh 'anil jahilin, beri maaf, selalu nyuruh orang kepada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis ke-8, bainama rajulun yusalli musbilun izarahu qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idhhab fatawaddo, fadhahaba fatawaddo thumma jaa fa qala idhhab fatawaddo, fa qala lahu rajulun ya Rasulullah malaka amartahu an yatawaddo thumma sakkata anhu, qala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin, rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Dari sahabat Abu Dawud, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika ada seorang laki-laki salat dengan kain sarung yang isbal yang menutupi mata kaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Pergilah wudu lagi." Maka dia pun pergi kemudian wudu. Sumaja'a kemudian datang lagi. Kemudian Rasul kembali mengatakan, "Pergi wudu lagi." Faqala lahu rajulun, lalu ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau perintah dia untuk berwudu kemudian engkau diamkan dia? Engkau diam, tidak menerangkannya kepadanya." Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana yusalli." Sesungguhnya dia salat tadi dalam keadaan kain sarungnya isbal. menutupi mata kaki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang pakaiannya atau sarungnya atau celananya menutupi mata kaki. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad ala syarti muslimin, sesuai dengan syarat muslim yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, namun hadis ini bila dilihat dari segi sanad maka masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Para ulama mendhaifkan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam dhaif Abi Daud, dalam dhaif Abi Daud. Nah, jadi hadis ini hadis yang dhaif. Namun para ulama berselisih pendapat tentang apakah memang tidak sah sholat orang yang musbil, ya, musbil pakaiannya. Ada yang mengatakan tidak sah, alasannya karena memakai pakaian yang diharamkan. Karena isbal masuk dalam kategori apa? Haram. Ya. Ada juga yang mengatakan tetap sah sholatnya namun berdosa. Tetap sah sholatnya namun berdosa karena melakukan dosa besar. Ya. Dan dikuatkan oleh para ulama, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa pendapat yang paling benar adalah sholatnya tetap sah namun dia berdosa. Ya, sama persis dengan orang yang sholat pakai pakaian hasil nyuri. Ya, jadi sebelum masuk masjid lewat dulu ke jemuran, ada baju, wah bagus nih, mau pakai jumaah mah, ya kan, wah bagus nih, putih gamis, ambil pakai, terus sholat. Apa hukum sholatnya? Sah hukum sholatnya, tetapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Ya karena pakai baju milik orang lain. Kok bisa? Ya, sholatnya sah tapi berdosa? Ya, karena dua hal itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Tidak termasuk dalam satu ibadah. Nah, begitupun orang yang isbal. Orang yang isbal kalau ditanya apakah hukum sholatnya sah? Sah, tetapi dia berdosa. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.